Tulade Rasul Paulus Olwolio Ode Ole Timotius. 2 Timotius pasal 1. Salamulonto oleh Paulus ta ilo kuhandaki lo Allah Ta'ala luali Rasul li Isa Almasih mau tu ude oleh janji atau mimpi hutu tumula kekali to dalam oleh Isa Almasih. Ode oleh Timotius wala uu to imani ta otoli angu'u. Rahmati ponu wa utoli ango wa udame wa senangi monto Allah Ta'ala tipa apa wa monto oleh Isa Almasih eando wolemu mololaita. Wa umasukuru oleh Allah Ta'ala tahein da'u wal hilau beresi odilo uhe pilahutu li yombu'u. Hi olalaita hedu ahui wa odulahu. Wano oela umai ponu'u uhe labuyuhuto. Wa oela madudunggaya walemu ali wa umuali mengah heda'a. He oela imanim uto otutua ada oli Isa Almasih. Dewita itu odela uoluo to oli nenemu ti Lois wa uto oli mamamu ti Yunike. Wa uyakini la'a de uyi olo imani odito. Sebab uito, popo elak mai olemu, alih uyi mopohu nama alo karunia lo Allah Ta'ala, uwa uluot olemu, ta uwa ulo podutuma lo ulu olemu, wa ulo du'a lo hile barakati ode Allah Ta'ala. Roh lo Allah Ta'ala mai lo hile mai ode olanto, tunggu lo ito muali didu mo mohea, boma muali molotolo, polu-polu lo toli ango, wa muali mokawasa batanga. Walau uodito, dilalo poli to mapotungulo habari to mimbihu ti Isa eando, wau dila poli to olo, sababu wa uta ulunga to tutupa, sababu ti Isa. Walau tola mondo Allah Ta'ala, dutulime usikisa, pepeenda walau, sababu habari mo piehe, londo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lo pasalamati, walau ibode olando walau ibode suci, dila dadasari to huhutundo, boda dasari to patuju wa rahmatil Allah Ta'ala lo hilao umai li hilio mai alanto loli oli Isa Almasih lonto jamani mulolo mai bomasatia rahmatil Allah Ta'ala bai to malo patato sababu ti Isa Almasih tama selamat alanto male dungga mai ti Isa malo olah kawasal mautu wa lo patato tutumuna kakali loli habari mo piehe lonto Allah Ta'ala. Wa ma pile patata pomailu Allah Ta'ala luali rasul wa guru tamo potunglo habari mau pihelon do Allah Ta'ala. Uitola sababulio wa lo dutola unga amila buti. Bawa udila molito sababu otawa u tatono teh percaya u wa wa u yakini daa. Tio kawasa madaha u pile maracali omai ola u tunggulo mala oda dulahu u kiama. Duduk imu mao wal uta otutua. Ngamina pengajar ubanari, uma ila dungahemu ta'olau. Pohutua ma'ui to ta dalamu imani, wau toli angol ta dalamu oli Isa Almasih. Walolotro roh lo Allah Ta'ala, uhe telawat ta dalamu batangando, dahai ma'u pilu maracamai lo Allah Ta'ala, ode olemu. Otawamu ngamina ta paracaya ode oli Isa, tahe telawat ta provinsi lo Asia, malolola alau, ta walotalil te pigelus, wau te Hermogenes. Hedu au, alihu ponu au tuli angu ea, mawa hilio mai, ode ole Onesiporus. Walo waris silio, sababu tia maa helo pipi ua, helo osanang hilau, wau tia di lamolito mau nak mai ode olau tetutupa. Tau tia le dunggame ode kota Roma, tia helo lololo he olau, sambil tia lo dudunggaya olau. Ngohuntua ta paracaya ode oli Almasih to kota lo Efesus, ta he bilantua lio. Iyo talebe moto taleto. Sebabu uito, hedu au, alihu ea mopobiliohe lo ponu wa utoliango, ode olio todulahu ukiama.